Tante Sunyi, tante yang manis, tiap pagi giat berolahraga, pergi bermain bola hingga datangnya siang. Terus ke salon untuk mandi susu. Oh, Tante Sun, oh, Tante.